gagalan, berlari dari keindahan cinta. Kuhibur hatiku bersama sepi. Ku pijak cinta, aku tak mau gagal lagi. Betapa sakitnya hatiku ini menerima angin kegagalan. Menghibur hati.